Mitra bisnis, banyak pendapat serta pandangan bermunculan terkait kondisi demokrasi di Indonesia. Di satu sisi, ada yang mengatakan demokrasi kita makin baik serta berkualitas. Namun di sisi yang lain, ada juga yang menyebutkan demokrasi di tanah air bersifat semu, prosedural dan transaksional yang ditandai oleh mahalnya biaya pemilihan serta pencitraan yang menyertainya. Seperti apa pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas kondisi ini? Untuk membahasnya, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan. Ada yang berpendapat demokrasi yang berkualitas dihasilkan oleh proses pemilihan langsung yang berdasarkan kepada pemahaman publik atas visi serta misi dibanding citra individu figur yang akan dipilih. Apa pendapat Bapak? Ya, ini kombinasi. Saya punya pengalaman 3-4 tahun kayak begitu. Biasanya ya, ini pertama kalau kita lihat orang yang hanya menyampaikan visi dan misi, itu tidak menarik dan kalah, gitu. Saya ikutin seluruh proses itu. Saya sendiri, 4 tahun saya, 3 tahun lebih kampanye di Jawa Timur. Jadi saya ngetes yang kayak beginian, apa yang terjadi? Kalau penyampaian visi dan misi itu menarik, terus dilihat the singer-nya. Jadi, it's about the song and the singer. Mayoritas itu memang orang melihat singer-nya, karena singer-nya itu gak pernah nyanyi lagu yang bagus, gitu. Dan gak perlu lagi, gitu. Nah, gak perlu lagi dilihat apakah seorang selebriti yang bukan penyanyi itu dia bisa nyanyi atau enggak gitu. Yang penting, wah, singernya nih bagus nih. Oh, si ini ngetop, udah diuber-uber kan orang gitu. Nah, tetapi kalau visi dan misi itu disampaikan oleh singer yang bagus, itu bisa jadi menarik gitu. Ini saya uji coba. Ya, saya udah ngetes langsung selama 4 tahun. Saya bikin program nih, program menarik, bagus. Saya cetak, saya ini kan mau cetak murah di brosur-brosur misalnya kita bagi nih. Nggak ada orang yang berminat kecuali kelas menengah daerah ya. Tapi pada saat kemudian saya bikin biodata saya di belakang, jadi bolak-balik gitu, biodata itu saya pilihin yang hebat-hebat, yang narsis dikit gitu, pengalaman internasional saya segala macam, dan itu kita tes di lapangan di pasar-pasar, saya sendiri ada di situ nungguin bagaimana reaksi orang dikasih instrumen kampanye. Mereka baca biodata dulu, begitu dia baca biodata, terus dia lihat baliknya programnya, itu saya tidak pernah lihat satu kasus pun dibuang kertas saya. Dilipat, dikandongin. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.